kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, halaman 151, al-matlabussani at-taqlid. Kita harus menjauhi taklid. Taklid itu bahasa Arab. Dan umumnya manusia banyak taklid, katanya fulan. Oh, fulan begini. At-taklid itu fil lugha atau lughatan huwa ja'lul qilata fil unuq, menjadikan kalung di lehernya. Ya, ketika kambing itu dikasih tali ditarik ke sana, tidak bisa berbuat sendiri. Kuda dikasih dia ditutup mata kanan kirinya biar dia menoleh kanan kiri, ditusukkan dari hidungnya sampai di lehernya, namanya taklid. Agar tidak bisa kesana kemari, tidak bisa bebas. Itu makna merubahasa. Karena itu dinamakan kalung itu kiladah, karena mengikat leher. At-taklidu fil istilah, sedangkan taklid menurut istilah, huwa akhdu qawlil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi, mengambil pendapat orang tapi tidak disertakan dalilnya. Tidak tahu dalilnya. Sekarang bukannya internet, semua orang bicara. Dan semuanya atas nama Islam. Ini harus kita pahami. Kita akan mengikuti orang tidak tahu dalil. Tanya dulu mana dalilnya. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan jangan kamu bicara atau berbuat yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini penting. Masalah urusan din, tanya kepada orang punya ilmu din. Masalah kesehatan, tanya kepada ahli kesehatan. Masalah urusan teknik, tanya kepada ahli teknik. Karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau mereka menjelaskan kepada kita, bertolak belakang kepada sunnah, yang jadi pegangan kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berbeda pendapat, maka kembalikan kepada kitab Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu itu memang orang beriman, dan itu paling baiknya penjelasan dibandingkan penjelasan yang lainnya. Dan berapa banyak orang sudah difonis kurang 2 hari mati, masih 5 tahun hidup. Karena itu ikhtiar, itu ijtihad orang. Tetapi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala pasti benarnya. Kita tidak boleh menolak. Karena wa'ati'ullah ketaatan mutlak. Wa'ati'ur rasul taat yang mutlak. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin akan memerintah kita lalu memadaratkan kita. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketaatan mutlak karena beliau dasarnya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan Allah Ta'ala tidak bicara, dan beliau tidak bicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi itu wahyu yang diwahyukan. Tetapi ayat berikutnya, wa ulil amri minkum, tidak ada diletakkan kalimat wa'ati usara mutlak. Karena ketaatan mereka harus taat pada Allah Ta'ala dan juga taat kepada Rasulnya. Oleh karena itu, wa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Hati yang diwakil muslim. Alal amril muslimi as-sam'u wa ta'atu fi ma khabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Maka wajib seorang muslim mentaati, yakni walilah amri, dalam hal yang ia senangi dan ia benci, selagi kita tidak diperintah untuk maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sama wala ta'a, sekalipun orang tua sendiri. Dan juga yang ini prinsip, maka kita mentaati dalam hal yang baik. Ini harus kita fahami. Nas atau taklid, kapan munculnya, kapan lahirnya taklid ini? Wa qad hatasa at-taqlidu fil qarni rabi al hijri, telah datang yaitu taklid ini pada abad keempat hijrah. Empat hijrah sebelumnya tidak ada. Sebelumnya sami'na wa ata'na, sebelumnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Mengapa tahun 4 Hijrah, 400 tahun setelah beliau meninggal dunia dari hijrahnya? Karena tersebar Islam ini dicampuri oleh orang yang munafik, dicampuri oleh orang kufar, sehingga bercampur budaya masuk Islam, filsafat masuk Islam. Ada istilah budaya Islam. Budaya itu budi dayanya manusia. Kenapa masukkan Islam? Muncul pula falsafat Iqra, falsafat Saum. Muncul pula Islam pribumi, Islam Arab. Nah, ini fitnah yang di akhir zaman. Karena itu perlunya kita memperbanyak menuntut ilmu. Karena ilmu wahyu Allah Ta'ala tidak berubah. Selanjutnya, dhammut taklid. Taklid itu dicelah. Jadi taklid tadi mengikuti orang tanpa tahu dalilnya. Tapi kalau kita mengikuti orang mempunyai dalil yang kuat, yang tidak bertentangan dengan din, wajib kita ikuti. Karena itu namanya ittiba. Karena kita bukan mengikuti orangnya, tetapi mengikuti yang disampaikan oleh sedia yang itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dengan para ulama Sunnah. Nah, dilarang kita taklid ini banyak sekali dalilnya, diantaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 23-24. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muqtadun. Muqtadun makna muqallidun. Maka Allah berfirman demikian itulah wahai Nabi, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu negeri yang kami utus itu min nadir, pemberi peringatan, itu utusan Allah Ta'ala atau juga ulama-ulama Sunnah, illa qala mutrafuha, melainkan akan bicara yaitu mutraf. Mutrafnya kalau kita kembali pada ahli tafsir, man kana dhu malin wa dhu jahin, tapi tidak semuanya, tapi itu mayoritasnya orang-orang yang kaya yang punya kedudukan. Apa katanya? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami menjumpai bapak-bapak kami dulu itu mendapatkan petunjuk. Dan ini namanya taklid. Datang utusan, itu wahyu. Allah Ta'ala mengutus hambanya beriman. Jawabannya mutraf ini, inna wajadna aba'ana ala ummah. Oh, kami telah menjumpai apa itu pendahulu-pendahulu kami, bapak-bapak nenek moyang kami di atas petunjuk. Makanya ditolak yang dari utusan Allah. Dan ini mesti, karena Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yukhi ba'duhum yubadin zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan setiap nabi pasti ada penghambat-penghambatnya. Syaitan al-insi wal jin, syaitan manusia dan jin yang membisikkan. Sebagian mereka atau sebagian yang lain zukhrufal qawli, kata-kata yang menarik tetapi ghurura yang menipu. Dan ini mesti kita dihadapkan seperti ini. Karena ini adalah sunnatullah untuk menguji kita. Dan mereka mengatakan wa inna ala asarihim muqtadun. Kami harus melanjutkan, harus mengikuti, harus taklid dengan apa yang mereka tinggalkan. Dan ini umumnya manusia, bukan hanya orang kufar, tapi orang yang mengaku menisbahkan dirinya muslim. Lalu Allah Ta'ala beritahu, beritahu ya Nabi, kul awalau ciktukum bi'ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Bagaimana pendapatmu jika yang aku datangkan kepada kamu itu lebih baik dan benar, tidak ada salahnya, karena itu wahyu Allah Ta'ala, daripada yang kamu jumpai dari orang-orang tuamu yang itu banyak salahnya, yang suka berubah, pagi lain dengan sore, sore lain dengan pagi. Kalau tetap, nah ini namanya taklidnya, kalau inna bima ursiltum bihi kafirun, yang penting saya tidak mau mengikuti kamu. Apa yang diutus oleh Allah Ta'ala untukmu, kamu harus mengingkari. Dan sini lihat, orang-orang yang pertama mengingkarinya mutrafuha. Ya, bukan doa faum tapi mutrafuha. Ini peringatan untuk kita semuanya. Ya, karena juga namanya orang punya tergelincir. Namanya orang yang alim juga punya kesalahan. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidaklah maksum. Segala sesuatu perlu kita pertimbangkan, ditimbang dengan timbangan Allah. Timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa taklid hukumnya tidak boleh. Ada suatu berita, mana dalil? Yang nomor dua, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 52 sampai 53. Id qala li abihi wa qaumihi, maknanya tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ini wajibnya menasihati, dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamasilu lati antum la akifun, kenapa kamu bersemadi duduk menyembah patung-patung ini? Nah, apa jawabnya? Tanpa berpikir dengan akal yang sehat, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Iya, kami seperti ini karena melanjutkan, karena menjumpai nenek moyang kami dahulu seperti ini kok. Kami beribadah menurut nenek moyang kita. Ini menunjukkan taklid tidak boleh. Kalau urusan dunia, bayangkan urusan dunia itu nenek moyang kita sekarang, nenek moyang kita dulu tidak memakai listrik. Tidak memakai magicom, tidak memakai alat pencuci. Tapi ditinggalkan nenek moyang dulu karena ini lebih bagus. Ya, dan lebih ringan. Dan Allah Ta'ala beri kemampuan. Bagaimana peralasan din dengan nenek moyang? Sedangkan Allah Ta'ala telah mendatangkan utusan bahwa kebenaran yang tidak bisa dibantah. Jadi memang sulit kita menghadapi orang taklid itu. Apalagi kalau sudah taklid kepada orang-orang dianggap punya ilmu, tetapi hakikatnya dia jahil. Berat. Karena itu dakwah salaf ini banyak berkembang untuk orang yang kosong pemikirannya dari subhat. Kalau sudah banyak subhatnya repot. Kalau sudah keruh, kalau sudah hati ini oleh Allah katakan balrana ala qulubihim makanu yaksimun, kalau sudah hitam pintik-pintik cahaya tidak bisa masuk. Karena dakwah salaf ini banyak diterima oleh orang yang kosong dari subhat, dari ilmu kalam, dari ilmu jidar, dari tasawuf. Masuk karena mereka menggunakan akalnya. Afala takilun, digunakan akalnya. Tetapi ada orang-orang yang sudah kemasukan subhanallah min dzalik. Ya ini katanya, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami juga orang-orang tua begini kok caranya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, di dalam surat yaitu di situ tulis Az-Zukhruf salah. Yang benar Al-Ahzab ayat nomor 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ini nadam. Menyesal itu bukan dari awal. Bukan hari tengah, hari akhir. Faqala, mereka mengatakan, Rabbana, ketika masuk di neraka, atokna sadatana, memang kami di dunia ini kami telah mentaati sadatana, tuan-tuan kami, orang-orang tua kami yang berwibawa, wakubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa'adhalluna sabil, mereka itu menyesatkan kami, ya Allah. Sebagaimana penyesalan yang lain, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saya di dunia ini mau mendengarkan kalamullah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada ulama sunnah, ma kunna fi ashabis sa'ir, dan kami na'qilu, mau memahami, mau mengamalkan, tentu kami tidak akan masuk ke neraka sa'ir. Dan penyesalan ini bukan sekarang. Penyesalan saat ini, kalau sudah nanti malaikat memencabut roh orang. Nah. Ya, idh yatawaffal malaikah. Nah, ketika malaikat mencabut roh, qalu fima kuntum. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ketika malaikat mencabut rohnya orang zalim dan musyrik, maka Allah melalui menanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu sekarang kok seperti ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardh, iya, karena kami ini orang tertindas, karena kami ini dipaksa, karena kami harus begini. Ya, ini turun ketika yaitu hubungannya hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat atas perintah Allah Ta'ala dari kota Mekah menuju ke Madinah. Ada yang tidak mau hijrah padahal kuat. Maka jawabnya malaikat, qalu alam taku ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas sehingga kamu bisa hijrah? Ternyata tidak diterima udurnya. Ya, orang yang taklid itu, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah Ta'ala luas, fatu hajiru, sehingga kamu pindah. Berapa banyak orang bekerja tertindas, disuruh ini suruh itu, alasannya kami ini jarang terpaksa. Terpaksa kalau mau mati lalu ada bangkai dimakan, itu terpaksa. Sekiranya orang bisa menolak, benar. Bayangkan, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, begitu bersabarnya. Ditulis dalam hadis, beliau melihat Bilal berada di surga. Subhanallah, kekuatan iman ikhwan. Bertahan di atas sunnah ini tidak lama hidup kita. Tidak seperti zamannya Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun. Kita umur kalau sudah 60-70 terasa badan ini. Kehilangan rasa mudanya. Lututnya selalu linuh. Tenggorokannya seret, batuk. Macam-macam penyakit, terasa penyakit tapi tidak terasa penyakit syirik, tidak terasa kalau dia malas ibadah, tidak terasa bid'ah yang meliputi hatinya. Ini perlu kita ingatkan diri kita semuanya, hasibu qabla an tuhasabu, hitung dirimu sebelum nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyesalan, fa'adalluna sabil, mereka-mereka ini ya Allah yang yaitu menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim dhifaini minal adzab, ya Allah, hukum mereka dengan berlipat ganda, tapi tidak ada faedahnya, karena saat itu adalah saat hari pembalasan. Inilah akibatnya, ya, orang taklid sebentar ya di dunia, sengsaranya selamanya di akhirat. Dan juga Allah berfirman, wa id yatakhacuna finnar, ingat ketika mereka geger bertengkar di neraka, bukan hanya bertengkar di dunia. Wa id yatakhacuna finnar fayaqulu dhu'afa'u lilladzina istakbaru, maka orang-orang taklid yang lemah imannya ini, ya, mereka taklid kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang diikuti, ya, Apa katanya? Faqala du'afal ladzina astaghfaru inna kunna lakum tabaan. Kami ini hidup di dunia ikut kamu. Fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar? Mampukah kamu, hei orang yang saya ikuti, yang saya takliti, ya, bisa membebaskan, meringankan sebentar saja azab Allah Ta'ala ini? Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Katanya pembesar-pembesar itu, ya, kami sama saja di neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghukum hambanya. Gimana kamu minta pertolongan pada saya? Sama-sama kita berada di istananya neraka ini. Allah mengingatkan kita, jangan sampai taklid. Segala sesuatu kita ambil dengan dalil. Dan jangan mudahana. Siqah. Qulil haqq walau kana murra. Sampaikan yang benar sekalipun dirasakan pahit. Dan itulah prinsipnya, manhajnya para anbiya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun? Faqula lahu unang idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila antazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini prinsip yang harus kita fahami. Namun kita tidak boleh mencela orang, tidak boleh menghina orang, sekalipun kafir tidak boleh hina. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang beriman, jangan sampai kaum menghina satu kaum. Tapi prinsip, ya, tidak boleh berubah karena ada sesuatu. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladzina kafaru li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkata orang masuk neraka jahannam kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah Ta'ala, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Allah Ta'ala meringankan siksa di neraka ini satu hari saja. Jawabnya malaikat, gimana? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati. Jawabnya malaikat, bukankah sudah datang kepadamu di dunia itu utusan-utusan Allah yang membawa kebenaran, yang menyampaikan yang hak, melarang kamu berbuat syirik, berbuat bid'ah maksiat, memerintah kamu berbuat tauhid, mengamalkan sunnah akan menjadi taat kepada Allah Ta'ala Rasulnya, dan mentaati orang yang sekiranya mengajak kepada kebenaran. Qalu bala, uya. Qalu fad'u, kamu yang berdoa, jangan menyuruh saya. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan penyesalan di hari kiamat untuk orang yang taklid dan untuk orang-orang yang sifatnya tidak punya pendirian yang hak. Nah, fi asari sahabah, min asari sahabah itu dari dalil ayat Al-Quran yang masih banyak sekali. Ayat-ayat An-Nadm yang menjelaskan penyesalan bagi orang-orang yang tidak istiqamah di atas tauhid, tidak istiqamah di atas sunnah. Maka min asari sahabah, di antara asar sahabat, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ala la yuqallitanna ahadukum tina rajulan in amana amana wa in kafar kafara fa innahu la uswata fi syarri. Diambil dari kitab Ilamul Muqiin Ibnu Qayyim al-Jauzi. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, ingatlah, jangan sampai salah satu di antara kamu itu taklid mengikuti agama seseorang. Karena din itu bukan dari orang. Din itu wahyu kalamullah. Kita mengikuti beliau karena Allah Ta'ala memberikan wahyu. Kita mengikuti para sahabat karena para sahabat mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala menjelaskan radhiyallahu anhum wa radhuan. Jika iman lalu dia iman, jika dia kufur lalu dia kufur. Fa innahu la uswata fis syarri. Tidak boleh kita menjadikan suri teladan orang yang jahat, orang jelek akidahnya, sekalipun toh itu bapak sendiri. Dengan dasar ayat wa in jahataka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika dua orang tuamu memaksa dua orang ini, yang orang pertama kali berbuat baik kepada manusia dua orang tua, disebutnya dua orang tua karena itu manusia yang banyak jasanya. Jika dua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat syirik, kenapa didahulukan syirik? Karena paling besarnya dosa. Bukan berarti kalau selain syirik boleh. Yang mana kamu tidak punya dalil untuk mengamalkannya, karena hukumnya haram, fala tuti'huma, maka kamu jangan mentaati dua orang tuamu yang mengajak kepada dirimu kesyirikan atau kemaksiatan. Walaupun kita boleh berkaul wasahibuma fid dunya ma'rufa, temani dua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik, sebagai birrul walidain. Mana birrul walidain? Bukan mentaati semua yang diperintahkan oleh orang tua. Terkadang orang tua kafir, bagaimana kita seorang anak mukmin mentaati orang tuanya kafir? Atau orang tuanya ahli bid'ah lalu anaknya ahli sunnah? Makanya Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana disuruh memberitahu. Maka Nabi Ibrahim memberitahu kepada ayahnya, ya abati lima ta'butu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, dipanggil ayah karena memang ayah sendiri, ya. Bukan wahai kafir, tidak, wahai ayahku. Kenapa ayahku beribadah kepada yang la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, ada telinga tidak bisa mendengar, wa la yubsiru, punya mata tidak bisa melihat, wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa menolak madharat menimpa pada dirimu, tidak bisa menjawab orang tua pada hak, tidak bisa dikalahkan batil. Justru hak ini harus mengalahkan yang batil. Waja'al haqqu, ketika datang hak, zahqal batil, lenyap kebatilan. Selanjutnya bola. Wa qala aidan radhiyallahu anhu, kunna nad'ul imma'a fil jahiliyah. Kita dulu pada zaman jahiliyah memang bunglon. Imma'a itu yang bunglon, ya, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ya, ke utara-utara, ke timur-timur. Alladhi yud'a ila ta'ami faya'ti ma'ahu bi ghairihi. Ketika dipanggil untuk makan, dia datang bersamanya dengan yang lainnya. Wa huwa fikum al-mukhkibu dinahu ar-rijal, yang mana mereka itu bergantung agamanya kepada seseorang. Nah, ya, bergantung agamanya pada seorang. Kalau biasanya adanya belakangan, ya. Taib, kita lanjutkan sedikit. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wailul lil atba min asaratil alim. Celaka bagi orang-orang yang mengikuti mencari kesalahannya orang yang alim. Itu namanya taklif. Kila wa kaifa dzalika, bagaimana seperti itu ya Abu Abbas? Qala yaqulul alimu min kibali ra'yihi. Ada orang yang punya ilmu tapi bicara berpendapat dengan pendapatnya. Min kibali ra'yihi. Summa yasma'ul hadisah. Kemudian dia mendengarkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayata'u ma kana alaihi, lalu ditinggalkan hadis itu. Ya, namanya mengikuti kesalahan orang punya ilmu. Maka ketika datang kebenaran kepada kita, kita wajib kembali yang hak. fayalqa man huwa a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhu, dibuangnya, ditolaknya yang dari orang-orang yang punya ilmu yang bersumber dari beliau. Fayukhbiru fayarji'u fayaqdil al-adba'u bima hakama, lalu para orang taklid ini dia tetap menghukumi dengan apa yang dihukumi oleh orang yang tidak punya ilmu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Insyaallah lain kali akan disambung, ingat waktunya dibatasi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.